Ini ada pertanyaan tentang menghukumi kafirnya dan keluarnya dari Islam seorang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang bertanya ini menukil sebuah buku, ya, yang berjudul Penjelasan Tentang Pembatal Islam. Ini buku bahasa Indonesia-nya, tentunya terjemahan. Yang ditulis oleh Sulaiman bin Nasir bin Abdullah Al-Ulwan. Diterjemahkan oleh Abu Sayyid Sayyas, penerbit At-Tibyan Solo. Dalam menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat 44. Bagaimana tanggapan Ustaz yang berbeda dengan penjelasan kemarin? Sebelum kita baca yang disebutkan di sini, perlu kita sebutkan bahwa pengarang kitab ini, Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan, termasuk di antara orang-orang yang terpengaruh pemikiran Qutubiyah, ya, yang akhir-akhir ini memang banyak yang terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Pemikiran takfir, mudah menetapkan hukum kafir keluar dari Islam pada seorang yang jatuh dalam perbuatan dosa sebesar seperti Sulaiman Al-Ulwan, Ali Al-Khadir, Abdul Rahman bin Mahmud, Abdul Aziz Al-Latif, dan yang semisal mereka. Kurang lebih dalam masalah ini, itu condong kepada pendapat-pendapat Sayyid Qutb, ya, dan yang semacam mereka, Osama bin Laden dan yang lainnya, dari ahlu tafsir, dari kaum Khawarij. Sehingga wajar kalau kemudian kita melihat yang menerbitkan juga dari orang yang semodel mereka, penerbitan yang sama dengan manhaj mereka. Nah, dan sebenarnya syubhat yang disebutkan di sini, ini bukan syubhat yang baru, sudah kuno, ya. Syubhat usang dari syubhat-syubhat kaum Khawarij. Hanya saja, ya, disebabkan karena kadang-kadang mereka mencatut nama-nama besar dari nama para ulama ahli sunnah, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Katsir, ya, Muhammad bin Ibrahim dan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang kalau dibaca oleh seorang yang tidak punya filter, maka akan terpengaruh, ya. Akan terpengaruh. Nah, syubhat yang disebutkan di sini itu ya berasal dari Sulaiman Al-Ulwan, Abdul Rahman Al-Mahmud, Abu Basir, ya, salah satu tokoh Khawarij pada zaman sekarang. Abu Basir, Abu Muhammad Al-Maqdisi dan yang semacam mereka. Di sini dia menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Iqtida', Iqtida' Siratul Mustaqim, mengatakan Nabi membedakan maksud antara al-kufru dengan berbentuk isim ma'rifah dengan tambahan alif lam, seperti dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa bainal 'abdi wa bainal kufri wa syirki illa tarkus shalah. Tidak ada perbedaan antara seorang hamba dengan al-kufur dan asyrik kecuali meninggalkan salat. Ini barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Nah, perhatikan dalam hadis ini disebutkan di sini dengan lafaz al-kufur pakai alif lam. Alif lam itu dalam bahasa Arab, alif lam itu dalam bahasa Arab itu ma'rifah namanya. Sebagai pendekatan biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ditambahi apa? The, ya. House, the house. Ya, ini rumah yang sudah diketahui, kan begitu. ada tambahan dhamma. Begitu juga al dalam bahasa Arab. Nah, dia menukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa Syekhul Islam menjelaskan berbeda antara penyebutan kufrun tanpa alif lam dengan al-kufru dengan menggunakan alif lam. Kalau tanpa alif lam itu biasanya dimaksudnya ini kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Adapun membunuhnya itu adalah kekufuran. Tapi di sini penggunaannya tidak dengan menggunakan al-Islam. Berarti maksudnya kekufuran tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dengan menggunakan alif lam al-kufru, ya, al-kufru, maka yang dimaksud kekufuran di sini adalah kekufuran secara mutlak. Kufur secara mutlak, maka yang diambil adalah yang paling tinggi, yaitu kufur yang keluar dari Islam. Seperti hadis ini, laisa bainal abdi wa bainal kufri. Tidak ada perbedaan antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan kecuali meninggalkan sholat. Kufur yang dimaksudnya yang keluar dari Islam karena pakai alif lam. Paham ya sampai di sini? Antum paham dulu syubhatnya. Nanti kalau sudah paham akan kita sebutkan jawabannya. Jangan paham syubhat enggak dengarkan jawaban. Bahaya nanti. Ini paham ya? Perbedaan antara yang menggunakan alif lam dengan tidak menggunakan alif lam. Kalau pakai alif lam kufur keluar dari Islam. Berarti ketika Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu al kafirun. Pakai alif lam apa enggak? Alif lam. Kalau pakai alif lam kufurnya kufur apa? Hah? Keluar dari Islam. Alasannya apa? Penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau dari Syekhul Islam, masya Allah, karena sesuai dengan hawa nafsu, menurut dia salah faham mereka ini. Nanti akan kita jelaskan. Nah, menurut dia bahwa Syekhul Islam mendukung, ya, akidah mereka. Nah, kalau ada kata al berarti keluar dari Islam. Maka ayat ini menunjukkan keluar dari Islam orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat penjelasan berikutnya. Pada ghalibnya secara umum kata dia, kata kufur yang berbentuk ma'rifah yaitu dengan menggunakan al dengan tambahan alif dan lam hanya mengandung arti kufur akbar. Kufur yang besar, keluar dari Islam, seperti firman Allah. Perlu diketahui ini tambahan ini bukan perkataan Syekhul Islam ya. Ya, ini dari yang menulis. Seperti firman Allah, faulaika humul kafirun, alif lam, ya, alif lam. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah definisinya kaum khawarij ketika mereka menafsirkan ayat ini dengan tafsir kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Dan ini subhanallah, dari zaman dahulu mereka-mereka yang berteriak di hadapan Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan la hukma illa lillah, penafsiran seperti itu sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah. Khawarij tulen, dan itu akan terus sampai munculnya Dajjal, mereka akan mengikuti barisan Dajjal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya sebutkan referensinya karena sebagian mereka ada yang menuduh, ya, seperti Halawi Ghairu Amin, ketika dia menuduh bahwa Salafi itu kalau sering menukil dari Syekhul Islam tapi dusta. Syekhul Islam tidak mengatakan seperti itu. Nanti kita lihat siapa yang berdusta. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Al-Fatawa, yakni kumpulan fatwa-fatwa beliau, dalam kitab menyebutkan Fatawa jilid 28 halaman 496, Kata Syekhul Islam, laisu maksusin biulaikal khawm, ya'ni allazina kharaju ala Ali. Khawarij itu tidaklah terkhususkan kepada kaum itu yang keluar memberontak kepada Ali. Fa innahu qad akhbar fi ghairi hadzal hadis. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bukan di dalam hadis satu hadis, ya, bukan pada hadis yang beliau bahas waktu itu, annahum la yazaluna yakhrujun ila zamanid dajjal, bahwa mereka itu kaum khawarij selalu akan melakukan khuruj, pemberontakan, keluar dari pemerintah sampai zaman dajjal. Wa qad ittafaqa al-muslimun ala anna al-khawarij laysu makhsusin bidzalika al-askar, dan sepakat kaum muslimin bahwa khawarij tidaklah terkhusus pada zaman itu namun seterusnya sampai pada zaman sekarang. Lalu juga kita perlu memahami siapa yang suka menafsirkan penafsiran ayat ini dengan kufur akbar yang keluar dari Islam. Berkata Al-Jassas dalam Ahkamul Quran jilid 2 halaman 439, dia mengatakan waqad ta'awwalatil khawarij hadhihi al-ayah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ala takfiri man taraka al-hukma bima anzalallahu min ghairi juhudin laha wa kafara bidzalika kullu man 'asa Allah bi kabira aw saghira. Ya, orang-orang khawarij telah memahami menafsirkan ayat ini, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu al-kafirun, untuk mengkafirkan semua yang berhukum dengan apa, dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, ya, mengkafirkan semua yang meninggalkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah tanpa mereka itu menentangnya, ya, semuanya dikafirkan, semua yang bermaksiat pada Allah baik dosa besar maupun kecil. Jadi itu penafsiran khawarij. Abu Muzaffar As-Sam'ani beliau sebutkan dalam Tafsirul Quran jilid 2 halaman 42, dia mengatakan wa'lam annal khawarija yastadilluna bihadihi al-aya wa yaqulun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lalu mereka mengatakan man lam yahkum bima anzalallah fa huwa kafir. Ketahuilah bahwa kaum khawarij mereka berdalil dengan ayat ini, lalu mereka mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah secara mutlak maka dia kafir. Wa ahlus sunnati qalu la yakfur bitarkil hukum. Ahlus sunnah mengatakan tidak kafir seseorang karena hanya sekedar meninggalkan hukum. Ya. Abu Hayyan Al-Andalusi beliau sebutkan di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit jilid 3 halaman 493. Beliau mengatakan wahtajjatil khawarij bihadhihi al-ayah ala anna kullu man asa Allah fa huwa kafir. Kaum khawarij berhujjah dengan ayat ini bahwa siapa saja yang bermaksiat kepada Allah maka dia kafir. Dan mereka mengatakan hiya nassun fi kulli man hakama bighairi ma anzalallahu fa huwa kafir. Maka ini adalah nass yang menunjukkan pada setiap orang yang berhukum selain dari apa yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir. Dari sini antum ketahui bahwa tafsir yang disebutkan di sini al-tafsirul khawarij menafsirkan faulaika humul kafirun adalah kufrun akbar, keluar dari Islam. Baik. Ini jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua. Ketika dia menukil potongan dari perkataan Syekhul Islam dan ini kelicikan kaum khawarij, ya kawan. Ya. Kalau kira-kira ada perkataan alim yang kira-kira bisa dijadikan sebagai dalil, ya, bukan dalil, itu diambil. Padahal perkataan Syekhul Islam di banyak tempat di majmu' fatawa itu hanya sekali yang menunjukkan bahwa beliau tidak menafsirkan seperti tafsiran mereka. Syekhul Islam itu dalam Iqtida' yang dinukil di sini, Iqtida' Shiratal Mustaqim, itu menjelaskan lafaz kufur bukan lafaz kafir, harus antum bedakan. Ini kedudukannya sama seperti orang kita bahas rijal-rijal itu. Ya, pembahasan yang lalu itu. Rijal yakni rijal perempuan bisa jadi rijal. Nah. Sama. Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim itu sedang menjelaskan kata kufur. Kufur dalam bahasa Arab itu apa ya, kawan? Masdar. Apa itu masdar? Asal kata. Asal kata. Kufur. Dari asal kata ini kemudian lahir bentuk kata kerja, ya, bentuk subjek, objek dan seterusnya. Ya, biasanya kalau apa itu orang-orang yang belajar sorof mereka membaca kafara yakfuru kufran fa huwa kafirun wa dzaka makfurun ukfur la takfur dan seterusnya. Jadi kufur ayat yang menjadi pembahasan kita faulaika humul kafirun ini bentuknya apa? Hah? Bentuknya apa, ikhwan? Isim fa'il, subjek. Jadi bukan masdar. Ya. Subjek dan bukan masdar. Dibedakan. Kalau kufur itu menjelaskan tentang masdar. Syekhul Islam sedang menyebutkan bahwa kufur itu kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah dalam bentuk masdar, kalau dia tidak menggunakan alif lam maka maksudnya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau menggunakan alif lam maka yang dimaksud adalah kufur yang keluar dari Islam. Ini beliau menjelaskan tentang sebuah perbuatan, perbuatan kekafiran dalam bentuk masdar kufur, bukan al-kafir. Ya, kalau al-kafir itu subjek, ya, perbuatan dan si pelaku, perbuatan dan si pelaku berbeda pembahasannya. Nah, berbeda. Jadi Syekhul Islam tidak sedang menjelaskan al-kafir, tapi yang dijelaskan al-kufru. Al-kufru dalam nas Al-Quran atau Sunnah menunjukkan keluar dari Islam. Tapi kalau al-kafir tidak. Karena kalau al-kafir sudah berkenan tentang si pelaku, subjeknya. Nah, Syekhul Islam perkataan beliau cukup banyak ya. Di antara yang anda nukilkan di sini, yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 7 halaman 312. Beliau mengatakan, "Wa idza kana min qauli salafi innal insana yakunu fi imanun wa nifaq." Apabila di antara ucapannya para ulama ussalaf, ya, para ulama ussalaf, di antara ucapan mereka bahwa seseorang itu kadang-kadang terkumpul pada dirinya iman dan kemunafikan. Iman dan kemunafikan. Ada seorang muslim tapi ada kemunafikannya. Maksudnya apa? Sifat-sifat munafik. Misalnya ada seorang muslim suka berdusta. Ah, itu berkumpul pada dia ada imannya, ada munafiknya, kemunafikannya. Ada seorang tidak punya amanah, berkumpul antara imannya dan kemunafikannya. Fakadzalika fi qalbi innahu yakunu fi iman wa kufur. Demikian pula para ulama salaf mengatakan kadang-kadang seorang terdapat pada dirinya iman, ada juga kekufurannya. Ya. Kekufuran. Yang dimaksud kufur di sini kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena dia masih punya keimanan. Kalau keluar dari Islam sudah tidak punya keimanan, batal imannya. Paham ya? Nah. Laisa huwal kufru allazi yanqulu 'anil millah. Nah. Ketika para ulama salaf mengatakan seseorang itu kadang-kadang punya iman dan juga dia punya kekufuran. Bukanlah kekufuran yang dimaksud di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama. Kama qala Ibnu Abbas wa ashabu, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas dan murid-muridnya fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Qalu, mereka mengatakan kafaru kufran la yanqulu anil millah. Mereka kafir tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Lihat, Syekhul Islam menukil dari Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Penukilan beliau dari Ibnu Abbas bukan hanya sekedar menukil kemudian dibantah. Penukilan yang menunjukkan persetujuan beliau dengan perkataan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ini kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Wa qad ittaba'ahum 'ala dhalika Ahmad ibn Hanbal wa ghairuhu min a'immati sunnah, dan telah diikuti pendapat ini oleh Ahmad bin Hanbal dan yang selainnya dari imam-imam sunnah. Di tempat yang lain ya, di Majmu'ul Fatawa jilid 7 halaman 350 berkata Syekhul Islam, "Wa tamamu hadza anna al-insana qad yakunu fi syu'batun min syu'abil iman wa syu'batun min syu'abil nifaq." Penjelasan dari apa yang kita sebutkan bahwa kadang-kadang seorang berkumpul padanya cabang keimanan dan cabang kemunafikan. Wa qad yakunu musliman wa fihi kufrun dunal kufri alladhi yanqulu anil islam bil kulliyah. Kadang-kadang ada seorang muslim tapi padanya terdapat kekufuran, bukan kekufuran yang meluarkan dari Islam secara menyeluruh. Kama qala sahabat, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas wa ghairuhu, kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa hadza qawlu ammati salaf, ini adalah pendapatnya mayoritas keumuman para ulama salaf. Lihat, beliau menisbahkan kepada mayoritas para ulama salaf berpendapat seperti ini. Wa huwa alladhi nassa alaihi Ahmad wa ghairuhu, dan itulah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan selainnya terhadap seseorang yang mencuri dan minum khamr, ya. Dan yang semisal mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu laisa bimumin, bahwa orang itu bukanlah seorang mukmin. Maksudnya apa? Mereka muslim bukan mukmin, karena mukmin tingkatan lebih tinggi daripada Islam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasnizani wa huwa mukmin, wala yashrabul khamra sharibul khamri wa huwa mu'min, wala yasriqus sariqu wa huwa mu'min, tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan dia mu'min. Iya, memang dia tidak mu'min tapi dia muslim. Tidaklah mencuri orang mencuri dalam keadaan dia mu'min tapi dia muslim. Tidaklah minum khamr, orang minum khamr dalam keadaan dia mu'min, iya, tapi dia muslim. Jadi dia muslim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Badui ada yang datang mengatakan di depan Rasulullah, kami ini mukmin. Katakan kepada mereka, yakni Allah perintahkan pada Rasulnya, katakan pada mereka, jangan kalian mengatakan kami beriman, tapi katakan kami berislam. Di Islam itu lebih rendah dudukannya. Nah, lalu beliau mengatakan waqad yakunu musliman wa ma'ahu kufrun la yanqulu 'anil millah bal kufrun duna kufri. Kadang-kadang seorang muslim bersama dia ada kekufuran tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur di bawah tingkatan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas dan selain dan murid-muridnya ketika menyebutkan firman Allah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, qalu, kata mereka, kufrun la yanqulu 'anil millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Jadi jelas bahwa perkataan Syekhul Islam dalam hal ini menjelaskan bahwa ayat itu tidaklah menunjukkan seorang keluar dari Islam. Oleh karena itu muridnya Ibnul Qayyim beliau sebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 1 halaman 336, kata Ibnul Qayyim was sahih annal hukma bighairi ma anzalallah yatanawalul kufrain al asghar wal akbar bihasabi halil hakim. Yang sahih bahwa berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu mencakup dua jenis kekufuran. Ada kekufuran kecil, ada kekufuran yang besar, tergantung dari kondisi orang yang berhukum itu. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, ya. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, kalau dia mengatakan saya menganggap berhukum dengan selain hukum Allah adalah halal, boleh, maka dia kafir, keluar dari Islam. Istihlal. Kalau dia mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah lebih afdal daripada hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi ada satu keadaan ketika seorang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, namun dia mengatakan saya sebagai seorang muslim yakin bahwa wajib untuk berhukum dengan selain dengan hukum Allah, tapi kondisi tidak memungkinkan, saya butuh makan, ya. Ya, saya takut diturunkan dari jabatan dan seterusnya. Hawa nafsu, dia mengikuti hawa nafsu, maka dia berdosa namun tidak mengeluarkan dari Islam. Namun dia mengeluarkan dosa besar. Jadi tidak ada hujah walaupun dia di sini menukilkan perkataan Syekhul Islam, Syekhul Islam berlepas diri dari Al-Khawarij. Lalu dia mengatakan sementara itu riwayat yang dituturkan dari Ibnu Abbas mengenai perkataannya kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran atau kufur di bawah kekufuran yang sebenarnya, adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya dari Ibnu Abbas. Al-Hakim yang meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak melalui jalur Hisham bin Hujair dari Tawus dari Ibnu Abbas, sedangkan perawi yang bernama Hisham ini dilemahkan, didhaifkan oleh Yahya dan Ahmad, ya. Nah, jadi kata beliau yang dinukil dari Ibn Abbas yang mengatakan kekufuran, kufur duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, itu riwayatnya lemah. dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Hisham bin Hujair. Baik. Ini pemahaman beliau. Kemudian dia lanjutkan, bahkan terdapat riwayat lain yang menyelisihinya, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Tawus dari ayahnya yang berkata, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang mengenai firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Maka kata Ibnu Abbas maksudnya adalah kufur. Itu perkataan Ibnu Abbas. Ya bahasa Arabnya hiya bihi kufrun, itu bahasa Arabnya. Hiya bihi kufrun, dengan itu dia itu adalah kekufuran. Nah, lalu dia fahami. Inilah riwayat yang terjamin kebenarannya dari Ibnu Abbas, yaitu mendudukkan ayat tersebut sebagaimana kemutlakannya. Kemutlakan ayat itu menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan kufur di situ adalah kufur akbar. Sebab sebagaimana dapat dikatakan di dalam Islam, orang yang membabat syariat dan menggantinya dengan pendapat-pendapat kaum Yahudi dan Nasrani serta orang-orang semisalnya dengan agama yang enam, dengan mereka di samping keberadaan mengganti agama yang turunkan oleh Allah juga berarti berpaling dari syariat yang suci yang juga merupakan bentuk kekufuran tersendiri. Ya. Ya, jadi dia mengatakan ada riwayat lain yang lebih sahih. Memang ada beberapa riwayat diriwayatkan oleh Ibn Nasr dalam kitabnya Ta'zimu Qadari Shalah dari jalan Abdul Razzaq dari Sufyan dari seorang laki-laki tidak diketahui. Di mana Ibn Abbas ketika menjelaskan ayat ini kata beliau huwa kufrun la yanqulu anil millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Namun dalam sanadnya ada yang mubham. Mubham, yakni tidak diketahui. Dalam riwayat yang lain, Ibn Nasr Al-Marwazi juga meriwayatkan dalam kitabnya Ta'zimu Qadari Shalah dan Al-Hakim. Kata Ibn Abbas, "Innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi, innahu laisa kufran yanqulu anil millah." Bukanlah yang dimaksud kekufuran yang mereka maksudkan, namun kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Dalam sanad ini ada seorang perawi bernama Hisham bin Hujair. Hisham bin Hujair ini sebenarnya perawi yang diperselisihkan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyimpulkan bahwa perawi ini setelah menggabungkan ucapan para ulama tentang dia, beliau mengatakan saduqun lahu awham. Dia saduq jujur tapi punya kekeliruan-kekeliruan. Kalaupun dikatakan bahwa hukum ini adalah termasuk hukum pelemahan terhadap perawi, namun kelemahannya ringan. Kelemahannya ringan. Yang bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain. Riwayat sebelumnya lalu dikuatkan ditambah lagi dengan riwayat ini. Nah. Ya. Maka ini memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan lafaz Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufri, kekufuran di bawah kekufuran. Ini juga dari jalan yang sama, Hisham bin Hujair dari Tawus dari Ibnu Abbas, seorang perawi bernama Hisham bin Hujair. Sehingga sebagian para ulama menerimanya. Ya, karena ada beberapa jalan termasuk Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Syekh Al-Albani berhujjah dengan perkataan Ibnu Abbas ini. Tapi anggaplah ini riwayat lemah. Anggaplah riwayat ini lemah. Kita berpindah ke riwayat yang berikutnya yang dijadikan dalil oleh dia. Dia mengatakan yang sahih yang diriwayatkan dari Ibn Abbas adalah lafaz hiya bihi kufrun, bahwa itu adalah kekufuran. Nah, itu perkataan Ibn Abbas. Ya. Nah, lalu dia fahami kufur yang dimaksud oleh Ibn Abbas ini jelas kufur secara mutlak, yaitu keluar dari Islam. Kufur akbar. Anda menyebutkan sebelumnya ketika menjelaskan tentang perkataan Syekhul Islam, dibedakan antara kufrun dengan al-kufru. Kalau kufrun itu tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau al mengeluarkan dari Islam. Apa kata Ibn Abbas? Hiya bihi kufrun. Ada alif lam enggak? Ini. Seharusnya dia memahami seperti dia memahami penjelasan Syekhul Islam bahwa Ibn Abbas tidak mengatakan hiya bihil kufru, tidak pakai alif lam, hiya bihil kufrun. Seharusnya difahami seperti itu. Kufur yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas adalah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Pertama. Ya. Yang kedua, murid-muridnya Taus dan Atha diriwayatkan dengan sanad yang sahih Kedua-duanya, ini murid dekatnya Ibnu Abbas. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, penjelasannya dengan jelas beliau mengatakan huwal kufru alladzi la yanqulu anil millah. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Siapa yang lebih paham terhadap gurunya, terhadap Ibnu Abbas, muridnya yang belajar langsung atau kaum khawarij? Hah? Tentu muridnya. Nah, yang belajar langsung. Tambah lagi, para ulama. Para ulama, setiap mereka menukilkan perkataan Ibnu Abbas, tidak ada satu pun dari mereka yang memahami bahwa dari ucapan ini yang dimaksud adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Tidak satu pun. Buka semua kitab-kitab para ulama, perkataan Syekhul Islam dalam masalah ini, Abu Mudhaffar As-Sam'ani dan yang lainnya, Al-Qurtubi. Ya. Semuanya para ulama menjelaskan bahwa Ibnu Abbas memaksudkan adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, jadi ini kelicikan dalam pembahasan, ya. Kadang-kadang seorang awam membaca riwayat Abdul Razak dari fulan, ada seorang perawi lemah, Husain bin Fujair. Wah, ini berarti yang bahas ini ahlul hadis ini. Ternyata penipuan. Ya. Nah, dia hanya membahas sesuai dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Allahumma musta'an. Lalu kemudian di sini dia menukilkan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Ibnu Katsir menukilkan ijma', sepakat para ulama bahwa orang berhukum dengan apa yang diturunkan selain apa yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir keluar dari Islam. Ini pun batil. Artinya pemahaman yang batil. Perkataan Syekhul Islam, perkataan Ibnu Katsir benar. Nah, tapi dia tidak memahami perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau sedang menjelaskan tentang undang-undangnya bangsa Tatar waktu itu. Para ulama mengkafirkan kaum Tatar. Ya. Mereka punya undang-undang namanya Al-Yasiq. Undang-undang ini itu dibuat oleh pimpinannya Genghis Khan, ya. Pimpinan bangsa Tatar. Dia yang buat. Undang-undang ini itu diambil dari macam-macam, dari agama Yahudi, Nasara, Islam juga ada, dari pemikiran-pemikiran dia juga ada. Lalu dijadikan sebagai hukum yang harus diterapkan. Dan mereka menganggap bahwa berhukum dengan hukum Yasiq itu lebih afdal daripada berhukum dengan hukum Allah. Dengan sebab ini mereka dikafirkan. Mereka istihlal. Kafirnya itu karena istihlal, menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah. Dan itu kafir. Ya. Apakah akan diterapkan kepada semua pemerintahan muslimin? Mereka ini takfiriyun, tidak menyisakan. Sampai ya, Raja Arab Saudi pun tidak terlepas. Kafir keluar dari Islam. Nah, sampai jangankan itu, karena mereka telah meyakini kafirnya. Lah di situ kan ada para ulama. Kok para ulama tenang-tenang saja, tidak melakukan pemberontakan, seakan-akan setuju. Siapa itu para ulama? Ya banyak, Syekh bin Baz pada zamannya, kemudian yang lainnya. Maka yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Berarti jadi antar mereka masih ada yang berselisih. Ada yang mengatakan bin Baz juga kafir. Ada yang masih malu-malu. Ya. Nah, yang malu-malu ini, yang tegas menyatakan Ibnu Baz kafir, mengatakan kepada yang malu-malu, kamu kalau tidak mengkafirkan bin Baz, kamu juga kafir. Yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. La haula wala quwwata illa billah. Ini keadaan, ya. Dan halawi ghairu amin, ini termasuk model orang seperti ini. Nah ini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Ya. Jadi berbeda keadaan. Nah. Berbeda keadaan. Bahkan di salah satu majalah mereka MMI itu, majalah Mujahidin, disebutkan di situ mereka yang meriwayatkan sendiri bahwa ketika ada salah seorang menteri berkunjung ke Nusa Kambangan, bertemu dengan salah satu tokoh Khawarij, Amrazi, Imam Samudra. Terjadi pertemuan. Kata Imam Samudra, ya, bolehkah kami keluar? Kami ingin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kata menteri ini, tidak boleh. Kenapa engkau melarang kami? Anda seorang muslim. Kata menteri ini, iya, saya seorang muslim. Saya seorang muslim. Nah, apakah Anda meyakini bahwa ya dianjurkan dalam Islam itu dianjurkan sholat jamaah di masjid? Oh iya, saya meyakini itu. Lalu kenapa Anda tidak membiarkan kami sholat di luar? Ya, di luar penjara maksudnya. Kenapa Anda tidak membiarkan kami sholat di luar penjara? Diam dia. Diam menteri. Ini penukilan mereka. Nah, kalau mereka berpikir, apa yang bisa diambil faedah? Dia seorang pemerintah, meyakini tentang Islam, mengaku sebagai muslim, meyakini, tapi dia tidak mengingkari, ya, dia mengakui bahwa sholat jamaah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Tapi ya itu, dia tidak mampu menjawab pertanyaan Imam Samudra, ya. Nah, dan dia tidak mengatakan bahwa ya tidak wajib, misalnya tidak. Dia mengakui dengan fitrahnya, dia mengungkapkan bahwa ya memang dianjurkan sholat jamaah di masjid. Nah, berarti kan dia tidak menolak syariat Islam. Dia menyadari dia seorang muslim. Ya, dia menyadari pentingnya berhukum dengan hukum Allah. Tapi hawa nafsu. Mestinya ambil pelajaran dari sini. Dari kisah yang mereka riwayatkan, wallahu alam kesahihannya, mereka yang menukil. Ya. Sehingga tidak nampak adakah dari mereka misalnya terang-terangan hukum Islam itu bejat, tidak boleh misalnya. Ya. Selama ada syubhat pada mereka, tidak boleh dikafirkan. Kata Syekhul Islam, la yukaffaru rajulun bi amrin muhtamal, tidak boleh dikafirkan seseorang dengan sesuatu yang masih ada kemungkinan. Tidak boleh. Ya. Dinukilkan dalam majalah itu juga bahwa pernah Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas menyatakan, saya adalah seorang pluralisme. Nah, dengan ini juga beliau dikafirkan oleh mereka. Saya adalah seorang pluralisme. Sayyid, anggap riwayat itu benar. Nah, akan tetapi, kenapa beliau mengatakan seperti itu? Apakah beliau menyatakan seperti itu dalam bentuk menentang Islam? Ataukah beliau menyangka bahwa pluralisme itu bagian dari Islam? Karena syubhat di sekitar beliau itu tidak sedikit tokoh-tokoh pluralisme. Cak Nur yang baru mati. Iya kan? Dibanggakan oleh beliau dan yang lainnya, sehingga dia menyangka bahwa pluralisme ini dari Islam, bukan karena dia ingin menentang Islam. Ini syubhat. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, sampai walaupun seorang pemimpin itu mengucapkan ucapan kufur yang asalnya kalimat itu ada kalimat mengeluarkan dari Islam, tapi kalau dia punya syubhat, mungkin di sisinya ada orang-orang yang mempengaruhi dia, dianggap bahwa itu adalah alim, maka tidak boleh dikafirkan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pembahasan yang teliti yang tidak difahami oleh kaum khawarij. Kalaulah mereka kembali kepada sunnah, memahami dengan pemahaman para ulama salaf dari kalangan umat ini, generasi yang terbaik, kan selamat. Tapi mereka meninggalkannya dan mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah.